kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Koe lunga pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit koe ngado ngono wae. Campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima kanti ikhlas legowo sing tak arep kowe rati sia-sia. Di saksiku.